bagaimana cara mengetahui apakah seseorang itu sedang diuji oleh Allah atau dia diberi balasan atas dosanya. Ya. Allah mengatakan balil insan ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu terhadap dirinya dia lebih tahu atau sangat tahu. Jadi masing-masing melihat dirinya sendiri. Ya. Apakah selama ini dia berbuat dosa-dosa, kemudian datang musibah? Ya, kalau itu mungkin sekali karena dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi kalau selama ini dia nggak pernah berdosa, kemudian ada musibah, mungkin suatu cobaan. Ya, masing-masing melihat dan mengoreksi dirinya sendiri. Namun itu pun tidak bisa dia pastikan. Siapa yang bisa memastikan? Oh, dirinya sedang diuji bukan karena dosa. Siapa yang bisa mengatakan seperti itu? Bisa jadi dia telah berdosa, tapi dia nggak menyadari. Kemudian datang hukuman itu. Atau bahkan kata ulama, terkadang suatu musibah datang karena suatu dosa yang pernah dia lakukan sekian tahun yang lalu. Ini jangan menyangka, saya selama ini gak berbuat apa-apa, kok ada musibah begini, dosa apa yang saya lakukan? Loh, kamu gak merasa berdosa ya. Mungkin di hari ini kamu gak berdosa ya, kalau benar ya. Kenyataannya setiap hari mungkin kita berdosa. Ya, anggap hari ini kamu gak berdosa. Kata ulama, bisa jadi suatu dosa, suatu hukuman diberikan oleh Allah Azza wa Jal karena dosa yang telah lewat sekian waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu. Berdosa baru datang hukumannya sekarang. Mungkin. Ya. Jadi memang kalau begitu seperti kata ulama, seorang muslim hendaknya antara apa? Khauf war raja. Ketika ada suatu musibah menimpa dia, dia antara keduanya. Khauf, takut jangan-jangan ini karena dosa saya, entah dosa yang kapan. Di saat itu juga dia raja, berharap semoga ini kalaupun hukuman menjadi kafarah, syukur-syukur bukan karena hukuman tapi karena memang ujian, sehingga apa, dia dituntut untuk bersabar. Nah, jadi selalu seorang muslim antara khauf dan raja. Begitu.